والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nasrul Wurud ala Ha'iyati Ibni Abi Dawud rahimallahu jami', yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibni Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Qala rahimahullah: fa'amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'lama awalan thumma ya'mal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Fi awwali ayatin anzalaha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ayat yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a al-amru bil ilmi muqaddaman 'alal amal, maka datanglah perintah untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Wa hakadha qaulullah fi awali ayatin anzalaha 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah firman Allah pada awal ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amarahu fiha bil ilmi, Allah merintahkan di dalamnya untuk berilmu, untuk belajar. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Qabla an ya'murahu bi syai'in minal ibadatil amaliyah awil i'tiqadiyah, bal amarahu an yaqra'a id qala lahu iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawlihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada beliau dengan sesuatu perintah dari perkara ibadat, amal, ataupun perkara i'tiqadat, keyakinan, Allah merintahkan untuk belajar terlebih dahulu sebelum beramal. Apakah amal ibadah atau keyakinan? Bal amarahu an yaqra'a, bahkan Allah merintahkan kepada beliau untuk membaca, dan membaca adalah belajar. Idh qala lahu, ketika Allah berfirman, berkata kepada beliau, iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Berdiri dulu setelah hadis 2. Hadis 2. Kenapa bermain? Baca Al-Quran juga bermain, nulis juga bermain. Ayo, berdiri dulu setelah hadis 2. Ayo. Atau mau nginep sini, nemani Faiz? Gak mau. Lo kok bermain? Suruh baca Al-Quran bermain, suruh nulis bermain. Mana nulisnya? Sekali lagi setoran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Iqra, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan," sampai kepada firman Allah, "Allamal insan ma lam ya'lam," yang telah mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Surat apa ini, Haidar? Iqra, surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Falaq. Iya. Al-Qari'ah. Surat apa, Aska? Maju. Nanti di belakang sendiri diterkam harimau nanti. Maju lagi. Surat apa? Surat apa, Din? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dapat telepon apa dapat SMS? Dapat telepon dari sana ya. Surat Al-Alaq ya. Summa fataral wahyu. Kemudian berhentilah turunnya wahyu. Setelah Allah menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian apa? Wahyu berhenti. Hatta anzalallah azza wa jalla sadra suratil mudatsir. Hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal dari surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang berkemul. Dalam terjemahan berkemul ya. Berselimut atau berkemul? Kum fa'angdir, bangunlah. Fa'angdir, dan kemudian berikan peringatan. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, kemudian berikan peringatan, mengumpulkan kabilah-kabilah yang ada, berikan peringatan kepada mereka. Yang lebih utama adalah keluarga beliau. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu maka besarkanlah, agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Apa maknanya kemarin wa thiyabaka fatahhir? Is apa, Bas? Di mana kita baca ini? Is sulusulus salasah, di usulus salasah. Apa maknanya? Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah, sucikanlah. Apa, Bas? Apa kemarin, Kim? Para ulama menjelaskan maknanya adalah bersihkanlah amalanmu dari kesyirikan. Tahhir amalaka minasyirk. Bersihkan amalanmu dari kesyirikan. Warrujza fahjur, dan apa? Berhala-berhala. Fahjur, maka hajarlah, boikotlah, tinggalkanlah. Berhala-berhala, sesembahan selain Allah, tinggalkan. Hajar, diboikot. Kalau sudah namanya dihajar, diboikot, ditinggalkan. Tidak ditengok lagi, tidak diambil lagi, tidak. Karena sudah diboikot, sudah dihajar. Wala tamnun, dan janganlah engkau berangan-angan. Taksaksir, untuk apa? Mencari lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. dalam berdakwah, dalam beramal untuk Rabbmu. Itu semua untuk Rabbmu. Maka apa? Bersabarlah, sabar di atas keikhlasan, sabar di atas meninggalkan berhala sesembahan selain Allah, sabar dalam mengagungkan Allah, sabar untuk memberikan peringatan. Wang talaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'ingdarin nas wa tablighi risalatil mustamilati 'alal bisyarah wan nidhar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, bangkit untuk memberikan peringatan kepada manusia, untuk menyampaikan risalah yang mencakup, yang risalah itu mencakup kabar gembira dan peringatan. Sebagaimana kata Allah, inna arsalnaka basyiran wa nadhiran, sungguhnya aku mengutusmu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa dan peringatan bagi orang-orang yang kafir. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencakup kabar gembira dan peringatan. Kenapa malah bermain? Hah? Buku disobek, dibolongi. Isinya apa itu? Hah? Mana nulisnya? Dari tadi belum nulis. Hadis berapa? Tadi 2. Tambah berapa? Risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup kabar gembira dan juga peringatan. Al-bisharatu lil mu'minin al-muti'in al-muttabi'in syar'a nabiyihil karim alaihi afdhalu salatu wa atammu taslim. Memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-muti'in, orang-orang yang taat. Al-muttabi'ina, yang mengikuti syar'a nabi'im, syariat nabi mereka. Al-karim, yang mulia. Alaihi afdhalus shalah, kepada beliau solawat yang paling afdhal, paling utama. Wa atammut taslim, dan keselamatan yang paling sempurna. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, yang mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawah surga tersebut apa? Berbagai macam sungai. Sungai apa, Kim? Sungai apa? Dalam surat apa? Yang ada asin-asin itu surat apa? Al-Mutaffifin. Surat apa, Bas? Bagaimana bunyinya? Terus? Terus? Di situ ada sungai yang mengalir apa? Airnya apa? Jernih. Airnya tawar. Ada yang mengalir airnya apa? Susu. Ada yang mengalir airnya apa? Madu. Berbagai macam air mengalir di bawah surga. Wa fauqa dzalik, dan di atas yang demikian itu, di atas apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, lebih dari surganya Allah apa? bagi orang-orang yang beriman, yang taat, yang mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain mendapat surga, yang lebih dari itu adalah ridha Allah tabaraka wa taala wa ru'yatuh, keridhaan Allah dan melihat Allah subhanahu wa taala. Maka ridha Allah dan melihat Allah ini lebih tinggi dibandingkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mulia daripada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan apa? Lilladzina amanu al-khusna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman apa? Al-khusna ay al-jannah. Bagi mereka surga, mereka akan mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahannya? An-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa nidharatu lil usati walil kafirin al mu'ridina amma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma fihi al hayatut thayyibatul mubarakah. Dan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat. Kalau dikatakan bermaksiat berarti siapa ini? Siapa ini? Siapa sob? Kalau dikatakan orang yang bermaksiat berarti siapa? Dari kalangan kaum muslimin. Orang-orang muslim yang bermaksiat. Walil kafirin, dan orang-orang kafir. Peringatan bagi orang-orang yang berbuat maksiat dan orang-orang kafir yang mereka berpaling, mu'rid, berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir tidak mau menerima, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma fihi, yang di dalamnya, dalam apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hayatut thayyibah al-mubarakah, kehidupan yang thayyib, yang baik, al-mubarakah, yang diberkahi. Di dalam apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kehidupan yang baik dan diberkahi. Ala wa huwal kitabul karim wa sunnatul mutahharati ilman wa amalan nutahiran wa batinan. Ketahuilah, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kitab yang mulia, sunnah yang suci, bersih dari apa? Bersih dari kesesatan, bersih dari penyimpangan, bersih dari kebengkokan. Ilman, secara ilmu, wa amalan, dan amalan. Zahiran, secara lahir, wa batinan, dan batin, lahir batin. Apa yang dibawa oleh Nabi adalah Al-Quran Al-Karim dan sunnah Al-Mutahharah, sunnah yang suci secara ilmu dan amalan, baik lahir maupun batin. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu surat apa tadi? Mar, surat apa tadi? Selain Al-Alaq. Surat apa Ki Zaki? Selain Al-Alaq. Al-Mudatsir. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Berdakwah, menyeru kepada umat dan kaumnya, menyampaikan apa yang terkandung di dalam risalah yang beliau bawa, yaitu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang mukmin, orang-orang yang taat dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Mungkin ini yang bisa kita baca. Alafu minkum wa nasallallahu alaihi wasallam alafiyah. Subhanahu hamdi asyhadu alla ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.